Setelah pertemuan ke-20, dalam berkajian membaca dan memahami kitab Minhajul Talibin karya Imam Nawawi di dalam fikih Imam Syafi'i. Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Yaqulu al-Imam Abu Zakaria rahimahullah ta'ala baik, sekarang kita akan memasuki setelah kita membahas masalah waktu salat dan kepada siapa saja diwajibkan salat. Kemudian kita masuk sekarang kepada tanda masuk waktu salat, yaitu azan dan iqamah. Baik. Al-adhanu wal iqamatu sunnatun. Baik, hukum azan dan iqamah adalah sunnah di dalam mazhab Imam Syafi'i. Hukum azan dan iqamah adalah sunnah. Waqila fardu kifayatin. Cuma ada yang mengatakan fardu kifayah, cuma itu adalah pendapat yang baik. Wa innama yusra'ani lil maktubati. Baik. Wa innama yusra'ani, dan sesungguhnya azan dan iqamah itu disyariatkan, yusra'ani disyariatkan cuma untuk salat 5 waktu. Salat maktubah. Baik. Wa yuqalu fil 'id wa nahwihi as-salatu jami'ah. Baik. Wa yuqalu fil 'id, dan sedangkan untuk mengundang orang untuk salat Id, pada sebagaimana dikatakan tadi azan dan iqamah cuma untuk salat fardu. Baik. Untuk salat jamaah lainnya seperti salat Id, maka beliau katakan wa yuqalu fil 'id, adapun untuk mengundang orang untuk salat Id wa nahwihi, ataupun salat-salat lainnya yang perlu undangan untuk diadakan, seperti misalnya salat khusuf, istisqa, dan salat-salat lainnya, apa yang diucapkan? Maka diucapkan as-salatul jami'ah. Baik. As-salatul jami'ah. Baik. Wal jadidu nadhuhul munfarid. Baik. Pendapat dari tadi disebutkan tentang adzan dan iqamah, seakan-akan terbayangkan bagi kita bahwasanya untuk sholat jamaah saja bahwasanya adzan dan iqamah disyariatkan. Kemudian pun beliau mengatakan wal jadid, ada pendapat yang jadid dari Imam Syafi'i bahwasanya disunnahkan juga adzan bagi orang yang sholat sendiri. Dia sholat sendiri di padang pasir, di kebun, di sawah sendiri tidak ada jemaah, maka juga disunnahkan bagi dia untuk azan. Cuma bagaimana cara dia azan? Wa yarfa'u sawtahu illa bi masjidin waqa'at fihi jama'atun. Baik. Wa yarfa'u sawtahu. Nah, orang yang sendiri tadi, ini maksudnya yarfa'u sawtahu ini bukan muadzin secara keseluruhan. Wa yarfa'u sawtahu, orang yang salat sendiri tadi, maka disunnahkan juga untuk mengangkat suaranya, sebagaimana orang yang mengangkat suara untuk mengundang orang untuk sholat jamaah. Sedangkan dia ini sholat sendiri. Nah, disunahkan pula, wa yarfa'u sawtahu, orang yang sholat sendiri ini disunahkan untuk mengangkat suaranya. Illa di masjidin waqa'at fihi jamaah, kecuali dia sedang mau sholat di masjid yang di situ ada jamaahnya. Ini yang dilarang di sini. Kalau sendirian di sawah, silakan azan angkat suara. Kalau sendirian di kebun di atas bukit, silahkan angkat suara. Cuma kalau sempat Anda masuk ke masjid, orang lain sudah selesai jamaah, kemudian Anda masuk ke masjid, mau sholat sendiri, azan. Nah, ini akan terjadi tashwish, akan terjadi mengganggu orang lain. Ini sudah, nanti diulang ini aliran apa ini ya. Sudah, kok jam segini azan. Baik. Dan begitu juga beliau mengatakan wa yuqimu lil fa'itah, adapun untuk mengerjakan salat yang tertinggal, yang pernah tertinggal, yang bukan salat waktu itu, salat yang lain yang ingat di waktu itu, pernah tinggal salat zuhur, ingatnya di salat maghrib, mau salat zuhur, maka beliau mengatakan cuma diiqamatkan saja. Dan tidak diadzankan, tidak usah adzan untuk sholat yang ditinggalkan tadi, yang tertinggal tadi. Cukup adzan, cukup iqamat saja, tidak diadzankan, dan ini pendapat yang jadid dari pendapat Imam Syafi'i. Cuma qultu? Qultu al-qadim azhar wallahu a'lam. Jadi beliau lebih merajihkan, Imam Nawawi lebih merajihkan bahwasanya pendapat yang qadim yaitu untuk semua salat maktubah. Baik salat itu salat di waktunya, salat maghrib di waktu maghrib, salat isya di waktu isya, ataupun salat untuk pengganti. Menggantikan salat zuhur yang diingat di waktu jam 10 misalnya. Salat zuhur hari kemarin lupa, kita pernah lupa. Ingat di jam 10, maka silakan azan dan silakan qomat. Nah, beliau merujukkan pendapat seperti ini. Jadi untuk seluruh salat maktubah, baik yang qada'an ataupun yang adaan. Fa'inkana fawaid lam yu'arjin lighairi ula. Nah, fa'inkana fawaid itu apabila salat yang tertinggal itu banyak, fa'itah, satu salat yang tertinggal, fawaid itu jamak. Apabila salat yang tertinggal itu banyak, kita ingat bahwasanya pernah meninggalkan salat, terlupakan salat zuhur, asar, isya misalnya hari kemarin, mau diqadha hari ini. Mau dilakukan hari ini jam 10 misalnya. Apa yang harus dilakukan? Lam yu'adzin li ghairil ula. Maka tidak diadzankan selain untuk salat yang pertama. Berarti adzannya cukup sekali saja. Adzan sekali untuk melaksanakan banyak salat yang pernah ditinggalkan. Wa yundahu li jama'atin nisa'i iqamatu. Lal adzanu 'alal mashhur. Wa yundahu li jama'atin nisa'i, dan disunnahkan bagi jamaah perempuan. Misalnya perempuan bikin jamaah sendiri. Ada masjid muslimat misalnya. Baik. Apa yang disunahkan bagi mereka? Yundabu li jama'atin nisa al-iqamah. Cuma disunahkan mereka, bagi mereka cuma iqamah saja. Baik. Lal adhanu alal masyhur. Tidak disyariat, tidak disunahkan untuk adhan bagi mereka. Karena adhan khusus syiar bagi laki-laki, karena di situ ada mengeraskan suara, mengajak orang, memberitahukan orang, dan tidak disyariatkan ini bagi perempuan. Baik. Wal adzanu matna. Nah, sekarang beliau masuk kepada yang tadi tentang waktu azan, kapan diazankan, kapan diqamatkan, disebutkan oleh beliau. Sekarang masuk tentang lafaz-lafaz azan. Berapa jumlah azan yang harus diucapkan di dalam lafaznya. Beliau mengatakan, wal adzanu matna. Azan itu jumlahnya setiap kalimat 2-2-2. Nah, yang mensyarah kitab ini dalam tuhfah disebutkan. Ini yang dimaksudkan makna di sini bukan seluruh lafal azan, tapi mu'zamuhu, mayoritasnya, kebanyakannya. Kenapa? Karena beliau mengatakan, karena takbir yang pertama itu 4. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4. Bukan makna, bukan 2. Kemudian, wa tasyahud akhir, wahid. La ilaha illallah. 1. Jadi, boleh mengatakan makna di sini cuma untuk apa? Dominannya. Mayoritas lafaz adzan. Baik. Wal iqamatu furada illa lafzul iqamah. Baik. Wal iqamatu furada. Sedangkan lafaz iqamah cuma satu-satu kali. Illa kecuali lafaz al iqamah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Nah, dalam syarah juga disebutkan selain lafaz iqamah juga ini maksudkan furada di sini kecuali lafzut takbir fil awal wal akhir. Karena lafaz takbir di awal 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, kan 2 kali. Begitu juga takbir yang terakhir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Berarti juga di sini disebutkan mu'zam, bukan seluruh lafaz iqamah. Ini yang disebutkan di dalam syarah. Wa yusannu idrajuha wa taqtiluhu. Baik. Wa yusannu, dan disunnahkan idrajuha, ha kepada apa? Iqamah. Wa tartiluhu, tartil adzan. Jadi ini singkat-singkatnya di lafal-lafal singkat yang dalam syarah seperti ini. Sudah bahas masalah adzan, adzan mudzakkar, iqamah muannats. Itu dikatakan wa yusannu idrajuha, iqamah maksudnya. Wa tartiluhu, dan tartil adzan. Bagaimana idraj? Itu adalah mempercepat. Idraj di sini disebutkan itra. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, cepat. Wa tartiluhu, tartil adalah lambat. Allahu akbar, Allah. Ada matnya, ya. Ada panjang pendeknya, ada. Ini dimaksudkan tartil. Baik. Nah, tadi dikatakan bahwasanya lafaz azan makna-makna. Berarti asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah juga makna-makna. Cuma disunnahkan juga. Ini sedang disunnahkan. Itu awalnya asalnya makna-makna. Dan disunnahkan at-tarji'. Apa itu tarji'? Tarji' adalah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan suara yang lirih, kecil, yang hanya bisa didengar oleh orang sekitarnya. Kemudian baru asyhadu anna, teriak. Itu namanya tarjiah. Mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dua kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dua kali, kemudian baru berteriak asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan inilah cara azan mazhab Imam Syafi'i dan belum pernah dipraktekkan di Indonesia. Istri mau praktekkan? Siap-siap dibilang aliran baru. Baik, ini tarjih, ini mayat tarjih. Kenapa dinamakan tarjih? Karena mengulang kembali setelah diucapkan, mengulang kembali. Ini dinamakan tarjih. Baik. Wattaswibu fis subhi, yaitu mengatakan as-shalatu khairum minan naum. Itu namanya taswib, mengingatkan orang tentang fadilah salat. Baik. Wa an yu'adzina qa'iman lil-qiblah. Baik, dan di antara sunnah di dalam azan adalah an yu'adzina qa'iman. Hendaknya dia azan dengan cara berdiri lil-qiblah, kemudian menghadap ke kiblat. Wa yustaratu tartibuhu. Wa mu'alatuh. Baik, dan disyaratkan harus tartib. Jadi dari Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Itu harus tertib semuanya. Tidak boleh di otak-atik, di ganti-ganti. Wa muwalatuhu, dan juga harus berkesinambungan, tidak boleh terputus dalam waktu yang panjang. Yang kenapa ini? Nanti dikira kita sedang bermain-main, bukan sedang azan. Kan biasanya kita lagi latihan azan misalnya gitu kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kita putuskan. Ngobrol sama teman-teman, lanjutkan lagi. Kan itu, ini orang kalau kita lagi seperti itu, ini lagi lomba azan atau apa. Jadi dilarang berbuat seperti itu, harus tetap tertib dan mualat, berurutan lafaznya dan berkesinambungan, tidak boleh terputus. Maka itu yang disyaratkan, bukan sunnah ini. Ini disyaratkan harus seperti ini. Wafi qawlin la yadurru kalamun wa sukutun tawilain. Baik, wafi qawlin. Baik. Dan ada pendapat yang baik untuk mensyarah membahas masalah mualat, persinambungan. Cuma ada pendapat yang baik, la yadurru kalamun wa sukutun tawilain. Tidak mengapa kalau diam lama ataupun berbicara lama. Cuma ini pendapat yang baik, karena ini semua juga memutuskan mualat. Baik. Wasyaratul muadzin. Sekarang syarat al-muadzin. Al-Islam wat-tamyiz. Baik, al-Islam. Yang pertama Islam. Enggak ada iskal di sini. Wat-tamyiz. Jadi enggak usah orang yang balik. Anak kecil yang sudah bisa membedakan yang mana main-main, yang mana azan. Jangan nanti dia azan sambil main-main atau main-main sambil azan. Baik. Wadzukuratu. Orang laki-laki sebagaimana tadi sudah dikatakan perempuan tidak ada, tidak disunahkan adhan. Dan dimakruhkan adhan bagi orang yang sedang hadas. Hadas kecil. Baik. Dan bagi orang yang junub lebih makruh lagi. Baik. Dan untuk iqamah bagi orang yang tadi, junub dan muhdits, yang tadi cuma tadi cuma misalnya makruh, asyad. Untuk iqamah lebih asyad lagi. Kenapa? Karena dekat dengan waktu sholat. Baik, kalau azan masih jauh waktu sholat. Enggak, mungkin kalau dia azan masih bisa pulang mandi. Tapi kalau iqamah, dia pulang mandi, malah dia ketinggalan sholat jamaah. Itu dikatakan kenapa, Asyad. Dan disunnahkan orang yang azan ini, orang yang suaranya lantang. Baik. Yang serak-serak basah gitu ya, seperti mana Prianto. Baik, kalau sering hujan becek nanti. Baik. Hasanul Qaul. Baik, dan suaranya indah. Merdu. Baik. Adlul. Adlul, dan orangnya adil. Kenapa adil di sini? Karena dialah yang memberitahukan masuk waktu sholat. Jadi harus orang yang terpercaya. Jangan sampai ini kalau azan ini kayak kira-kira waktunya belum masuk waktu sholat. Jadi muadzin itu adalah orang yang memegang amanah waktu sholat. Jangan sampai gara-gara azan dia, orang lain sholat di luar waktu. Baik. Tapi kita sekarang punya sholat, waktu sholat abadi ya. Gak mati-mati dia. Gak ada expired date ya. Baik. Nah inilah syarat-syarat orang muadzin Islam, tamyiz, laki-laki. Tidak berhadas, kemudian suaranya lantang, bagus suaranya, dan orangnya harus adil. Yang bisa dipercaya perkataan dia untuk mengatakan waktu sholat sudah masuk. Kita maksud adil di sini ya. Baik. Wal-imamatu afdalu minhu fil afah. Baik. Menjadi imam, al-imamatu menjadi imam lebih afdal daripada menjadi muadzin. Di mana ini pendapat yang afah, pendapat yang paling kuat di dalam pendapat ulama mazhab Syafi'i. Baik, mengatakan bahwasanya menjadi imam lebih afdal. Kenapa? Karena Rasulullah memilih jadi imam, tidak pernah Rasulullah azan. Pernah enggak kira-kira ada hadis yang mengatakan Rasulullah pernah azan sekali aja seumur hidup? Pernah? Tolong carikan ya yang alul hadis ya. Baik. Untu al-athah annahu afdal wallahu a'lam. Imam Nawawi mengatakan al-athah, namun menurut benda yang paling afdal adalah annahu. Hu itu mana? Adhan. Karena adhan mudhakkar imamah mu'annas. Imam Nawawi merajikan adhanlah yang lebih afdal daripada imamah. Daripada menjadi imam. Gimana ini kira-kira ini? Rasulullah tidak pernah adhan. Kok dibilang afdal? Allah Alam. Baik. Cuma afdalnya saja ya. Wasyaratuhu Baik, dan syarat untuk azan, boleh azan adalah sudah masuk waktu. Wa syartuhu, syarat azan adalah al-waktu, sudah masuk waktunya. Apa waktu azan? Waktu sholat. Makanya diperlukan orang yang adil tadi, orang yang bisa terpercaya tadi. Illa subha, kecuali sholat subuh, maka boleh sebelum waktunya. Sejak kapan? Famin nisfil laili. Famin nisfil laili, dari pertengahan malam. Baik, ini sudah dibolehkan azan untuk subuh. Baik. Baik, mana Prianto itu nanti ya, tengah-tengah malam. Dikira ada kebakaran nanti. Iya, kalau di Aceh itu Allah Alam yang disebutkan, kalau kebakaran itu terus justru azan. Karena api tidak akan menjalar. Iya. Api tidak akan menjalar. Dan ternyata ada yang mendapatkan, ngomong ke teman Nana, saat taslim waktu itu dia mendapatkan perkalaan Ibnu Qayyim. Gimana cari-cari lagi sekarang nggak dapat. Tolong siapa yang dapatkan perkalaan Ibnu Qayyim mengatakan, hadisnya apa ini? Yang mengatakan kalau ada azan, kalau ada kebakaran, maka azanlah. Maka api tidak akan menjalan. Cuma hadisnya apa ini? Akan tapi setelah kami coba, mujarab. Ayo, mau dicoba? Kamar siapa kita bakar? Ada yang mengatakan seperti itu, Allah Alam. Di Aceh seperti itu. Baik, berarti di Aceh pernah baca kitab Ibnu Qayyim ya? Atau Ibnu Qayyim pernah ke Aceh? Walisannu mu'adzinani bil masjid. Nah, dan disunnahkan ada dua mu'adzin bagi dalam satu masjid. Bagi satu masjid. Alhamdulillah kita di sini punya empat ya, empat mu'adzin. Baik. Apa yang dilakukan dengan dua orang ini? Yuadzinu wahidun qabla al-fajri wa akhiruhu wa akharu ba'dahum. Baik. Yaitu fungsinya untuk adzan yang tadi, adzan subuh tadi. Yang satu dia adzan sebelum fajar, yang batas awalnya adalah nisful lail, yang kedua adalah diazankan ketika masuk waktu sholat, yaitu setelah masuk waktu fajar. Baik. Wa yusannu li sami'ihi mithlu qawlihi illa fi hayy 'alatayhi fa yaqul. Baik. Disunahkan bagi orang yang mendengar azan. Baik. Apa ini yang disunahkan? Wa yusannu li sami'ihi mithlu qawlihi, yaitu mengucapkan seperti ucapan muadzin. Illa kecuali fi hayy 'alatayhi. Apa itu? Hayya 'alas shalah. Hayal al-falah. Baik. Apa yang diucapkan? Fayaqul la hawla wa la quwwata illa billah. Maka mengucapkan la hawla wa la quwwata illa billah. Baik. Qultu wa illa fit tafwid. Baik. Nah, Imam Nawawi menambahkan lagi selain yang ini, yaitu beliau mengatakan qultu wa illa fit tafwid, dan juga kecuali di dalam as-salatu khairum minan naum. Maka juga bukan mengulangi perkataan dia, cuma mengucapkan, beliau mengatakan fayaqulu fayaqul qadaqta wa barista wallahu a'lam. Baik, qadaqta wa barista. Baik, kau benar dan kau sudah berbuat baik, itu memberitahukan orang untuk salat, untuk jangan tidur lagi. Wallahu a'lam. Nah, beliau mengatakan seperti ini dalam salat subuh, salatu khairum minan naum, maka ucapannya apa? Ucapannya apa? Qadaqta wa barista. Baik. Walikullin an yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da faradhihi. Baik, walikullin, dari bagi muadzin dan bagi orang yang mendengar. Baik, walikullin itu maksudnya di sini orang yang muadzin dan orang yang mendengar. Apa yang harus dilakukan? An yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da faradhihi. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai azan. Jadi di syariat, beliau mengatakan disunahkan bagi orang yang azan ataupun yang mendengar azan untuk bersholawat dan untuk membaca doa yang berikutnya ini. Baik, disunahkan bagi yang mendengar dan yang azan. Baik, semua. Summa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Baik. Kita mengucapkan doa ini. Insyaallah kita doa ini sudah kita hafal semua. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. Ada wasyarafa wa darajatal 'aliyah ar-rafi'ah, ada enggak kira-kira? Enggak ada. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka latasbihu. Ada? Tidak ada. Inilah yang beliau katakan dari awal bahwasanya doa-doa apa saja, zikir-zikir apa saja yang saya tuliskan di kitab ini, maka fa'tamidhu, peganglah, karena inilah yang sudah saya tahqiq di kitab-kitab hadis yang mu'tamadah. Jadi tidak ada wasyarafa wa darajatal 'aliyah ar-rafi'ah, dan juga tidak ada innaka la tukhliful mi'an. Baik, saya selesai masalah adzan, insyaallah cukup di sini untuk malam ini, dan agak larut. Baik, untuk besok pagi baitul hadis. Baik, besok pagi enggak ada dan besok malam juga insyaallah tidak ada karena anak itu pondok. Baik. Wallahu a'lam bi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.